Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Fa'ima'asyara al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian kita di malam hari ini kita masih membacakan kitab Bulughul Maram karya dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullah alaihi. Dan pada pembahasan di malam hari ini kita akan masuk ke hadis yang setelahnya dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang seputar permasalahan sifat al-wudu. Kita bacakan penjelasan atau hadis yang boleh sebutkan di sini. Wa an Abdillah ibn Zaid radhiyallahu anhu. Dari Abdullah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi thulutsai muddin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau didatangkan dengan 2/3 mud yang berisikan air. Faja'ala yadluku dhira'ihi, beliau berwudu dengan air yang hanya berukuran 2/3 mud tersebut. Ketika beliau membasuh tangannya, maka beliau, kata Abdullah bin Zaid, yadluku dhira'ihi, beliau menggosok kedua tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah rahmatullahi alaihi. Tayib, di dalam hadis ini tadi kita sebutkan berasal dari salah seorang sahabat Rasul yang bernama Abdullah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala an. Beliau adalah seorang sahabat Rasul dari suku Ansar, suku Khazraj. Dan beliau adalah sahabat Rasul yang ikut perang Badar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zaid Al-Ansar ini adalah sahabat Rasul yang pernah bermimpi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seputar masalah azan. Nanti akan kita lewati hadis yang menjelaskan tentang seputar azan. Di sana kita akan menjumpai hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau bermimpi ada seorang yang mengumandangkan azan, kemudian beliau menyampaikan mimpinya tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasul alaihi salatu wasallam meminta agar apa yang beliau lihat di mimpinya diajarkan kepada Bilal radiyallahu ta'ala an. Naam. Di dalam hadis, sifat dari wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berwudu dengan 2/3 mud. 2/3 mud. Satu mud itu sama dengan dua telapak tangan seorang yang dewasa, yang kedua telapak tersebut itu dikumpulkan. Nah, itu ukuran satu mud. Sebagian mereka para ulama berupaya untuk menyamakan ukuran satu mud tersebut dengan liter. Kalau dua telapak tangan itu digabungkan kemudian digunakan untuk menampung air, maka air yang bisa digunakan atau yang bisa ditampung dengan kedua telapak tangan seorang yang dikumpulkan tersebut itu tidak sampai 1 liter. Hanya sampai pada ukuran 0,688 milimeter. Nah, di bawah liter. Tidak sampai 100 mili atau 1 liter. menunjukkan kepada kita apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan 2/3 mud, berarti kan sangat sedikit air yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sangat sedikit. Kalau satu gayung itu masih banyak, ya kan? Berarti kurang dari satu gayung. Rasul berwudu menggunakan air tersebut. Kemudian disebutkan di sini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu menggunakan air dengan kadar takaran 2/3 mud, ketika beliau mencuci atau membasuh kedua tangannya, maka beliau yadluku dhira'ihi. Beliau menggosok kedua tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dhira', batasan dari bagian siku sampai ujung jari tengah, itu satu dhira', dari ujung siku tangan sampai dengan ujung jari tengah, itu satu dhira'. Menunjukkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci kedua tangan beliau ketika berwudu, maka beliau menggosok kedua tangan tersebut, sehingga tidak hanya cukup dengan disiramkan air di atasnya, tapi dengan cara menggosoknya, dengan cara menggosoknya. Nampak jelas di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita demikian sedikit air wudu yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, terdapat riwayat yang datang yang menjelaskan tentang air yang digunakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau mandi junub, ketika beliau mandi al-janabah. Disebutkan di dalam riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mandi junub dengan menggunakan air sebanyak satu sa'. Nah, terdapat riwayat dari Abu Dawud dari hadis Aisyah dan Jabir radhiyallahu taala anhuma, disebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bis-sa' wa yatawaddau bil mud. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mandi dengan menggunakan air sebanyak satu sok. Satu sok. Kalau satu sok itu ukurannya 4 mud. Berarti 4 kali telapak tangan yang dikumpulkan ditampung air kemudian ditaruh di wadah satu kali sampai dengan 4 kalinya, itu ukuran satu sok. Satu sok. Bila satu mud tadi kita sebutkan 600 sekian puluh mili, maka berarti kalau satu sok itu tidak ada 3 mili, ya kan? Tidak ada 3 mili. Tidak ada 3 liter. 2 liter sekian. Nah, ini menunjukkan pula kepada kita demikian sedikit air yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mandi. Ketika mandi, tidak seperti kita, ya kan, menggunakan air sebanyak satu ember saja enggak cukup. Butuh 3 ember. Nah, butuh 3 ember. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat sedikit menggunakan air ketika mandi, demikian pula berwudu. Dan subhanallah, ternyata kadar air yang sedikit tersebut itu cukup dipakai mandi dan wudu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Mungkin kalau kita lihat air ini kan, segelas ini mungkin lebih dari setengah liter sekian, ya kan. Berarti Rasul mandi menggunakan air kurang lebihnya segini. Nah, kalau mandi berarti 4 kalinya ini. Ya, kalau ini seukuran satu mud berarti 4 kalinya ini. Sangat sedikit air yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam riwayat ketika Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu menyebutkan mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan air yang sedikit tersebut, Ada salah seorang yang menimpali dan mengatakan, wallahi ma yakfini, demi Allah, air itu sangat sedikit, saya enggak cukup mandi dengan menggunakan air tersebut. Sangat sedikit, ma yakfini, saya enggak cukup menggunakan air dengan kadar seperti yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Jabir bin Abdullah mengatakan, kana yakfi man huwa awfaru minka sya'ran wa khairan minka. Air tersebut itu cukup dipakai oleh seseorang yang lebih lebat rambutnya dibandingkan kamu dan lebih baik dibandingkan dirimu. Yang dimaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul panjang rambutnya. Ternyata cukup menggunakan air mandi sebanyak satu sa'. Dan tentu lebih baik dibandingkan orang tersebut karena beliau sebagai seorang Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, terdapat riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu menggunakan sepertiga mud. Sepertiga mud, subhanallah, dari 600 sekian mili berarti dibagi tiga, sepertiganya. Namun riwayat tersebut disebut oleh mereka para ulama adalah riwayat yang tidak ada asalnya, tidak sahih, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga riwayat yang menunjukkan kadar air yang paling sedikit dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu adalah hadis yang tadi dibawakan oleh muallif, hadis dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, yang mengabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu menggunakan 2/3 mud. 2/3 mud. Nah, dari hadis riwayat Abu Dawud yang tadi kita sebutkan, Rasul berwudu menggunakan satu sok, Rasul mandi menggunakan satu sok, dan wudu menggunakan satu mud. Wudu menggunakan satu mud. Sehingga riwayat yang lain, Rasul memakai semua air yang di takaran satu mud tersebut, bukan 2/3-nya. Bukan 2/3-nya. Nah, di dalam hadis ini terdapat satu masalah yang dibahas oleh mereka para fuqaha, yaitu terkait hukum pada lafaz hadis ini yang disebutkan faja'ala yadluku dhira'ihi. Nabi SAW menggosok kedua tangan beliau ketika berwudu. Menggosok anggota wudu ketika berwudu, ini termasuk dari perkara yang dibahas oleh mereka para ulama terkait hukumnya. Terkait hukumnya. Sehingga tidak hanya di bagian tangan, lengan, tapi juga wajah, nah, kaki dan yang lainnya dari anggota-anggota al-wudu. Apakah disyariatkan untuk digosok atau tidak? Ini pembahasan yang dibahas oleh mereka para fuqaha. Dan mereka berselisih terkait hukumnya. Berselisih terkait hukumnya. Sebagian pendapat di antara mereka para fuqaha, dan ini pendapat dari mazhab Malikiyah dan dirujukkan oleh sebagian di antara para salaf, di antaranya Imam Al-Muzani dan yang lainnya. Mereka berpandangan bahwasanya menggosok anggota-anggota wudu ketika berwudu hukumnya wajib secara mutlak. Hukumnya wajib secara mutlak. Yani menggosok semua anggota-anggota wudu itu hukumnya wajib secara mutlak. Wajib secara mutlak. Sehingga ketika dia siramkan air ke wajahnya harus digosok. Harus digosok. Ketika dia basuh kedua telapak tangannya harus digosok. Harus digosok. Ketika dia cuci lengannya harus digosok. Harus digosok. Kakinya juga demikian, harus digosok. Ini pendapat dari mazhab Malikiyah yang menyebutkan wajibnya seseorang menggosok anggota-anggota al-wudu. Sehingga harus dilakukan gosokan tersebut. Sehingga tidak cukup disiram air. Tidak cukup disiram air. Tapi harus dengan menggosoknya. Menggosok area dari anggota wudu tersebut. Di antara dalil yang mereka sebutkan adalah, di antara dalil yang mereka sebutkan adalah pengertian al-ghuslu. Karena disebutkan di dalam Al-Qur'an faghsilu wujuhakum, ya kan? Ketika seseorang dia berwudu, Allah perintahkan agar dia mencuci. Mencuci wajah. Nah, mencuci tangan. Nah, disebutkan dengan cara disebutkan dengan lafaz al-ghuslu. Mereka berdalil bahwasanya kata ghuslu, kalimat al-ghuslu adalah kalimat yang digunakan untuk menggambarkan air tersebut disiram ke salah satu dari bagian anggota badan seorang, kemudian digosok. Kemudian digosok. Kalau semisal hanya sekedar dibasahi saja, mereka mengatakan itu bukan ghuslu. Itu bukan ghuslu. Itu bukan mencuci namanya. Karena yang namanya mencuci itu harus digosok. Nah, kalau mencuci tanpa gosok, itu bukan mencuci. Sehingga mereka berdalil dengan zahir dari pengertian ghuslu secara bahasa yang tadi kita sebutkan. Di antara dalil yang mereka sebutkan, mereka kiaskan dengan tayamum. Mereka kiaskan dengan tayamum. Karena ketika seorang bertayamum, itu kan enggak disiramkan debu ke wajahnya atau tangannya, tapi dengan cara digosokkan, ya kan? Tangannya ditepukan ke debu, kemudian digosokkan ke telapak tangan, demikian pula ke wajah dengan cara digosokkan, bukan dengan cara disiram dengan debu tersebut. Nah, bila tayamum itu dilakukan dengan cara menggosokkan, menggerakkan telapak tangan ke anggota dari apa yang harus dibasuh ketika bertayamum, maka wudu juga demikian. Sehingga mereka kiaskan sama dengan tayamum. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat jumhur dari kalangan para fuqaha, yang menyebutkan bahwasanya menggosok ketika berwudu hukumnya sunnah mustahab, bukan wajib. Menggosok ketika berwudu hukumnya sunnah, bukan wajib. Nah, artinya apa? Ketika seorang ia berwudu atau dia mandi junub, karena ini hukum terkena ke wudu dan mandi janabah, kalau semisal dia membasahi anggota wudunya dengan air, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Nah, sehingga tidak perlu dia menggerakkan telapak tangannya ke area wudu tersebut. Itu bukan keharusan. Itu bukan perkara yang wajib. Tapi kalau semisal dia melakukannya, itu adalah perkara yang sunnah. Namun kalau ditinggalkan, tidak kemudian dinyatakan bahwasanya wudhunya tidak sah. Wudhunya sah. Wudhunya sah. Karena yang dimaksudkan dari berwudhu adalah membasahi anggota-anggota wudhu dengan air. Dengan menggunakan air. Dan ini wallahu a'lamu bishawab adalah pendapat yang rajih. Dan ini adalah pendapat yang rajih, yang dirajihkan oleh jumhur dari kalangan para al-fuqaha. Mereka berdalil dengan beberapa riwayat. Mereka berdalil dengan beberapa riwayat. Di antara riwayat yang mereka jadikan sebagai dalil bahwasanya menggosok anggota-anggota wudu, demikian pula badan ketika mandi junub, ini bukan termasuk dari perkara yang wajib namun mustahab. Di antaranya adalah riwayat hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ummu Salamah menceritakan, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si, saya adalah seorang wanita yang terbiasa mengikat rambutku. Diikat. Nah, kebiasaan wanita adalah mengikat rambutnya. Nah, menganyam rambutnya, menjalin rambutnya. Kemudian beliau mengatakan, afa anquduhu li ghuslil janabah, apakah saya harus melepas ikatan rambut saya tersebut demi mandi junub? Demi mandi junub. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak perlu kamu melepas ikatan rambutmu tersebut. Innama yakfiki an tahussi ala ra'siki thalatha hasayatin thumma tafidhina alaiki al-ma'a fatathurin. Yang kamu lakukan hanya cukup menuangkan 3 kali tuangan di atas kepalamu, kemudian kamu upayakan air tersebut itu terkena ke seluruh anggota badanmu, fatathurin, kamu sudah suci. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Rasul mengatakan kepada Ummu Salamah dengan lafaz tufidhin tafidhina alaikil ma, hanya sekedar cukup menuangkan air secara menyeluruh di badan beliau radhiyallahu taala anha tanpa perlu menggosoknya, tanpa perlu menggosoknya. Sehingga ketika seorang mandi junub, dia nyalakan air apa itu yang mancur di atas kepalanya, dia berdiam niatkan mandi janabah, dia upayakan air itu membasahi semua dari anggota tubuhnya, rambutnya, itu sudah cukup tanpa perlu menggosok, tanpa perlu menggosok anggota badannya. Bila pada hadas akbar, pada hadas akbar yang demikian itu dibolehkan, apalagi hadas asghar, berwudu itu kan dalam rangka untuk mengangkat hadas kecil, hadas kecil. Sehingga bila hadas akbar saja yaitu junub tidak dipersyaratkan padanya adalk, yakni menggosok badan ketika berwudu, maka pada hadas kecil lebih utama. Ini dalil yang dipakai oleh jumhur para fuqaha yang menyebutkan bahwasanya adalku fil wudu, menggosok anggota wudu itu bukan perkara yang wajib, namun mustahab. Namun mustahab. Di antara hadis yang mereka gunakan adalah hadis yang disebutkan dalam sebagian riwayat. Nah, menceritakan kisah adanya salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ia dalam kondisi junub kemudian tidak berwudu, tidak sholat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatanginya, kemudian dia mengatakan, saya asobatni janabah walama, saya sedang junub sementara tidak ada air. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat tersebut untuk bertayamum sebagai pengganti dari mandi junubnya. Nah, sebagai pengganti dari mandi junubnya. Kemudian disebutkan dalam riwayat tersebut, setelah ia melakukan aktivitasnya, kemudian dijumpai adanya air. Dijumpai adanya air. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kepada dirinya untuk kemudian fa'afrigh alaikal ma, untuk kemudian dia menuangkan air ke badannya. Untuk kemudian dia menuangkan air ke badannya. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya, fa'idha wajadtal ma'a fa'amsih jildaka. Kalau semisal engkau menjumpai adanya air, maka basahilah kulitmu dengan air tersebut. Dalam hadis ini, Rasul tidak memerintahkan orang yang mandi junub tersebut ketika dia bertayamum kemudian menjumpai adanya air untuk menggosok anggota badannya ketika mandi junub, tapi hanya sekedar membasahinya dengan menggunakan air, dengan menggunakan air. Riwayat-riwayat ini dijadikan dalil oleh jumhur para fuqaha yang menyebutkan bahwasannya masalah adalku fil wudu, menggosok anggota-anggota wudu ketika berwudu adalah perkara yang sunnah, bukan perkara yang wajib. Dan ini wallahu a'lamu bishawab adalah pendapat yang rajih. Terkecuali sekali lagi, apabila diduga dengan hanya cukup menuangkan air ke anggota badannya, dikhawatirkan ada sebagian dari anggota badannya tersebut yang tidak terkena air. Yang tidak terkena air. Semisal mungkin dia habis kerja, ya kan? Kemudian di tangannya tersebut ada tanah yang sudah mengering, harus digosok. Tujuannya agar supaya tanah tersebut bisa mencair hilang sehingga terkena air. Nah, ataukah ada sesuatu yang menempel di kulitnya, apakah itu minyak dan yang semisalnya, sehingga harus digosok. Harus digosok, tujuannya agar air tersebut itu bisa sampai ke bagian kulit yang tertutupi oleh benda-benda tersebut. Nah, adapun hadis yang tadi disebutkan di sini dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, yang disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala ali wasallam faja'ala yadluku dhira'ihi, beliau menggosok kedua tangan beliau sallallahu alaihi wasallam, ditafsirkan oleh mereka jumhur dari kalangan para fuqaha, yang demikian disebabkan karena sedikitnya air wudu yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air hanya berukuran 2/3 mud. Kalau tanpa menggosok itu enggak mungkin, ya kan? Enggak mungkin bisa terkena ke semua dari anggota-anggota wudu tersebut, karena enggak bisa disiram. Kalau disiram habis, ya kan? Kalau semisal disiram ya sudah habis air tersebut. Tapi Rasul memakainya dengan cara menggosok-gosoknya, diambil sedikit kemudian digosok sehingga air itu mencukupi untuk dipakai beliau untuk berwudu. Dan ini adalah pendapat yang rajih, yang dijorojikan oleh banyak di antara para al-fuqaha dari kalangan al-mutaqaddimin dan al-mutaakhirin. Disebutkan oleh al-Imam Nawawi dalam kitab beliau Majmu' Syarh al-Muhadzab rahmatullah alaih, beliau mengatakan madhhabuna أن دلك الأعضاء في الغسل والوضوء سنة وليس بواجب. Madhab kami menyatakan bahwasanya menggosok anggota-anggota tubuh ketika mandi junub ataukah berwudu adalah termasuk dari perkara yang sunnah, bukan wajib. Falau afadha al-ma' alaihi fawasala bihi walam yamussahu biyadaihi, kalau semisal dia menuangkan air ke anggota badannya tersebut sehingga dengan tuangan air tersebut air itu membasahi anggota badannya, walam yamussahu, walaupun dia tidak menyentuhnya. Sekali lagi, walaupun dia tidak menyentuhnya. Kalau antum wudu di keran air hanya diginikan saja, nah, diginikan basah dari siku sampai ke ujung jarinya ketika kita membasuh atau mencuci kedua tangan, diginikan saja, ngalir sendiri, basah semuanya. Nah, tanpa perlu menyentuhnya, sekali lagi, tanpa perlu menyentuhnya, dibiarkan begitu saja. Awin ghamasa fi ma'in katsirin, ataukah dia celupkan tangannya tersebut di air yang banyak. Ketika dia wudu, ketika mencuci kaki, dia masukkan kakinya ke kolam, diginikan gitu. Nah, dimasukkan. Nah, waqafa tahta mizabin, ataukah dia berdiri di bawah kucuran air yang mengalir. Naam, ataukah di bawah air hujan. Nawiyan, dia berupaya untuk kemudian menadahnya. Fa wasala sya'rahu wa bashara wa basharahu, sehingga air itu sampai ke rambutnya, sampai ke kulitnya ketika mandi junub. Ajza'ahu wudu'uhu wa ghusluhu, maka wudunya dan mandinya itu sah. Tidak perlu dia mengulanginya. Dan ini adalah pendapat dari jumhur dari kalangan para al-fuqaha. Nah, hal yang sama sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahmatullahi alaihi, beliau mengatakan la yajibu alaihi imraru yadihi ala jasadihi fil ghusli wal wudu. Tidak wajib bagi seseorang ketika dia mandi dan ketika dia mandi junub ataukah berwudu untuk menjalankan tangannya ke jasadnya. Dia jalankan, artinya dia gosok, dia jalankan gini. Nah, biasanya kan kalau kita wudu kan kita jalankan gini. Nah, itu namanya menggosok. Nah, idza tayaqqana aghalaba ala dhannihi wusul al-ma'a ala jami'i jasadihi, apabila dia yakin ataukah besar kuat dugaannya bahwasanya air tersebut itu telah sampai ke seluruh dari jasadnya. Kemudian beliau banyak menukilkan pendapat dari kalangan para fuqaha, wa hadza qaulul Hasan wa Nakhai wa Syi'bi wa Sya'bi wa Hamad wa Tsauri wal Auza'i wa Syafi'i wa Ishaq wa ashabir ra'yi. Ini menunjukkan bahwasanya ini adalah pendapat dari jumhur dari kalangan para al fuqaha. Naam. Al-Imam Ibnu Hazm bahkan dalam kitab beliau Muhalla, beliau termasuk dari seorang imam yang bermadhabkan zahiri, membantah madhab yang beranggapan bahwasanya mencuci anggota badan ketika mandi ataukah berwudu hukumnya wajib dengan dalil al-ghuslu, diwajibkan padanya ad-dalk. Kata ghuslu di dalam bahasa Arab diwajibkan padanya adalah dengan cara menggosok area badan yang kita sirami dengan air. Naam. Ibnu Hazm menyebutkan dalam kitab beliau Muhalla rahmatullah alaih, beliau menyebutkan bahwasanya kalimat ghuslu naam, atau kita bacakan kalimat beliau, man ghamasa adha al-wudu fil ma, barang siapa yang mencelupkan anggota wudunya ke air, dia celupkan. Jadi ketika seseorang dimulai dari mungkin mencuci kedua telapak tangannya, dicelupkan saja ke air gini. Nah, dicelupkan. Kalau semisal beristinsyak dan istinsyak kan nggak bisa dicelupkan gini kan? Nah, harus dengan cara ditampung dengan tangannya. Kalau semisal dia ingin mencuci kakinya, dicelupkan. Tangannya juga demikian, dicelupkan ke air. Wa nawa bihil wudu lis shalah, dia meniatkan untuk berwudu ketika salat atau untuk salat. Aw waqafa tahta mizabin hatta ammaha alma wa nawa bidzalikal wudu lis shalah, ataukah dia berdiri di atas kucuran air sehingga air tersebut mengenai dari anggota wudunya, dia meniatkan dari apa yang dia lakukan untuk mengerjakan wudu untuk salat. Ataukah dia tuangkan air ke bagian anggota wudunya, ataukah ada orang lain yang menuangkan kepada dirinya air sehingga air tersebut membasahi anggota wudunya, dia niatkan dari apa yang dia lakukan adalah mengerjakan wudu untuk sholat, beliau menyebutkan ajza'ahu, yang demikian sudah cukup sah wudunya. Naam. Wa burhanu dzalika anna ismal ghusli yaqa'u 'ala dzalika kullihi fil lughati allati nazala biha al-Qur'an. Dalilnya adalah kata ghuslu, kalimat ghuslu itu terkena ke semua dari apa yang beliau sebutkan secara bahasa Arab yang Allah turunkan padanya Al-Qur'an. Seseorang yang menuangkan air yang mungkin ada orang yang menuangkan air kepada dirinya kemudian dia arahkan ke anggota wudunya sehingga anggota wudunya tersebut terkena siraman air tanpa menggosoknya, ataukah dia celupkan ke air, ke tampungan air sehingga dia celupkan, dia masukkan anggota wudunya tersebut ke tempat tersebut dengan niat wudu, secara bahasa Arab itu sudah termasuk dari kata ghuslun, dia telah mencuci anggota-anggota wudunya tersebut walaupun tanpa menggosoknya. Faman idda'a anna ismal ghusli la yaq'u illa 'ala at-tadalluqi bil yad faqad idda'a ma la burhana lahu bihi. Barang siapa yang mengaku beranggapan bahwasanya kata ghuslu diharuskan padanya adanya gosokan, maka akuan dia tersebut adalah akuan yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Faqad idda'a ma la burhana lahu bihi, dia telah mengaku-ngaku sesuatu yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Dan ini wallahu a'lamu bishawab adalah pendapat yang rajih, menggabungkan antara pendapat yang menyebutkan bahwasanya ad-dalku fil wudu hukumnya wajib dan yang menyebutkan sunnah secara mutlak adalah padanya ada tafsil dengan perincian yang tadi kita sebutkan. Menggosok area wudu ataukah badan seorang ketika mandi junub hukumnya menjadi wajib apabila dia khawatirkan dengan air yang digunakan tersebut tidak terkena sekali lagi ke kulit dari anggota wudunya tersebut, kecuali dengan cara menggosoknya. Nah, tapi kalau dia yakin air itu membasahi dari anggota wudunya, maka menggosoknya adalah termasuk dari amalan yang sunnah, bukan wajib. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Dari penjelasan yang tadi kita sebutkan menunjukkan kepada kita demikian sedikitnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggunakan air untuk taharah. Bahkan sebagian di antara salaf menyebutkan termasuk dari faktanda faqihnya seseorang dalam perkara agamanya adalah dia sederhana ketika menggunakan air, ketika digunakan air tersebut untuk taharah. Ya, sederhana, tidak banyak, tidak boros, tidak berlebih-lebihan. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Penjelasan yang tadi disebutkan juga dijadikan dalil oleh mereka para ulama agar seorang muslim dia meninggalkan yang namanya was-was ketika berwudu. Was-was ketika berwudu. Subhanallah. Dia berwudu menggunakan air yang banyak jumlahnya, namun ternyata masih saja was-was. Masih saja was-was. Terbayangkan, oh masih kurang. Diindikan lagi. Lama tempatkan tangannya tersebut di air yang mengucur. Lama sekali. Sehingga banyak air terbuang. Banyak air yang terbuang. Nah, sehingga janganlah seseorang dia memiliki perasaan was-was ketika berwudu atau ketika mandi junub. Rasul saja beliau menggunakan 2/3 mut. Dalam lafaz hadis yang lainnya tadi kita sebutkan seukuran 1 mut. Beliau cukup menggunakan air yang sedikit tersebut untuk berwudu. Nah, untuk berwudu. Maka kalau semisal logikanya seseorang yang dia menggunakan air lebih dari 1 mut, mungkin 1 sho' dia gunakan, 4 kali mut, 4 kalinya mut untuk berwudu saja. Maka lebih sangat cukup, ya kan? Jangan kemudian dia was-was sampai akhirnya dia habiskan air demi menghilangkan was-wasnya tersebut. Nah, karena was-was itu termasuk dari asyaitan. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullah alaih beliau menyebutkan dalam kitab beliau Talbis Iblis keadaan orang-orang yang memiliki perasaan was-was. Di antaranya ketika kencing dia was-was. Nah, dia was-was. Disiram terus kencingnya, dicuci terus kemaluannya, karena dia khawatir masih ada keluar. Nah, sampai beliau menyebutkan ada di antara mereka orang-orang yang dalam rangka untuk menenangkan was-wasnya, ketika kencing dia loncat, nah loncat, baru kemudian disiram, tujuannya agar jangan ada yang keluar setelah dia mencucinya dengan menggunakan air. Demikian pula dalam perkara wudu itu banyak ternyata seorang yang dalam was. Merasa air itu tidak sampai ke pori-porinya. Bagian tubuhnya tersebut itu belum terkena air. Nah, jadi dijauhi yang namanya was-was. Selama seseorang dia yakin atau kuat keyakinannya bahwasanya air tersebut telah membasahi anggota wudunya, sudah cukup. Nah, sudah cukup sehingga tidak perlu dia terjatuh ke dalam perkara was-was yang tadi kita sebutkan yang ujung-ujungnya adalah akan berlebih-lebihan ketika menggunakan air ketika melakukan taharah. Wallahu a'lamu bissawab. Ini sedikit yang disampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullahu ta'ala.